cinta. Sekarang berubah, cinta jadi kecewa. Kukira cinta itu indah, tetapi ternyata tak seindah itu. Katanya cinta tak pernah salah, takkan pernah berubah, walau kadang hati tersakiti oleh salah. Katanya cinta tak pernah gagal, gagal untuk memaafkan karena seindah itu. Katanya cinta tak pernah salah, takkan pernah berubah, walau kadang hati tersakiti oleh salah. Katanya cinta tak pernah gagal, gagal tuh memaafkan karena cinta tak pernah. Kau tuh pemalas.